السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa sampai pada titik ini. Kita memulai hari ke-26 dari bulan rahmah, bulan ampunan, bulan keberkahan, bulan Ramadan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita bersyukur Allah akan tambah dan tambah lagi. Khususnya nanti malam kita akan masuk ke malam 27, malam yang sangat dijagokan oleh banyak para ulama. Maka bersyukurlah karena Allah berfirman, in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut. Selanjutnya mintalah selalu pertolongan kepada Allah agar kita bisa beribadah, agar kita bisa bertaqarrub, agar kita bisa beramal, agar kita bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan, karena semua itu enggak akan bisa kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Khususnya mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan tentu saja juga marilah perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jaga tauhid kita dan selalu ikuti nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada nabi kita, rasul kita, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau dan merahmati seluruh orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersama riwayat terakhir dari kisah Abdullah bin Amr bin As. Dari kisah Abdullah bin Amr bin As. Hadirin Allah muliakan, riwayat terakhir yang bawakan Al-Imam An-Nawawi maksudnya. Karena kisah ini penting dan menjelaskan kepada kita tentang porsi, tentang dosis, tentang takaran beberapa ibadah-ibadah pokok seperti sholat sunnah, seperti puasa, seperti membaca Al-Quran. Dan ini riwayat yang terakhir dibawakan Al-Imam Nawawi. Beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, beliau menyampaikan wa fi riwayah, dan dalam riwayat ankahani abi imra'atan dzata hasabin. Abdullah bin Amr bin As bercerita bahwa ayahku kata beliau itu menikahkan aku dengan seorang wanita yang punya status sosial yang baik, jadi wanita yang mulia. Jadi wanita ini berkelas, hadirin, bukan wanita biasa-biasa saja dari sisi sosial. Wa kana yata'ahadu kinnatahu, dan ayahku ini tuh selalu mendatangi menantunya. Jadi selalu datang ke istriku, selalu mengontrol, selalu kasih perhatian. Jadi ayahnya ini baik sama menantu gitu loh. Dan itu diakui oleh Abdullah bin Amr bin As, diakui oleh anaknya. Jadi ayahku itu suka mengunjungi dan mengecek menantunya. Fais'aluha an ba'liha. Nah, ketika berkunjung, begitu ketika datang, itu yang ditanya, salah satu pertanyaan wajibnya dalam tanda kutip, itu akan nanya tentang suaminya. Jadi akan nanya tentang anaknya, jadi suami menantunya. Jadi dia, beliau akan selalu nanya tentang anaknya, gimana Abdullah gitu loh. Mungkin ada sesuatu, ada apa gitu. Jadi mereka kan walaupun hidup 15 abad yang lalu tuh mereka cerdas, hadir pinter. Bapak tuh tahu kalau nanya sama anaknya, anaknya akan bicara gitu. Yang paling mungkin bicara tuh menantunya, apalagi menantunya perempuan gitu. Artinya ya pasti perempuan lah ya. Maksud saya ini orang tua suami gitu, orang tua suami. Ya, tanya menantu, tanya wanita lebih enak daripada nanya laki-laki tentang masalah rumah tangga. Jarang sekali laki-laki cerita tentang masalah rumah tangganya, sangat jarang. Mungkin ada, itu pun kalau ada paling salah satu sahabat yang paling dekat gitu lah. Bukan gak ada, tapi jarang. Apalagi bicara sama orang tua, oh, selalu baik-baik aja Pak. Oh Alhamdulillah, oh Masya Allah, gitu-gitu. Jadi ayahnya ini tanya ke menantunya, gimana Abdullah? Fayas'aluha an ba'liha. Lalu sang istri mengatakan, ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firashan wa lam yufattish lana kanafa mundu atayna. Kata sang menantu, simak baik-baik apa jawaban menantunya. Ni'mar rajul, dia tuh sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik suami. Jadi sebaik-baik suami. Hanya saja dia tidak pernah berbaring di atas kasur kami, dan dia tidak pernah membuka kain penutup kami. Maksudnya adalah dia tidak pernah tidur satu ranjang dengan saya, dan dia tidak pernah menyentuh saya. Ada yang menyentuh di ranjang, artinya berhubungan intim dan seterusnya, atau muqaddimah. Jadi dia tidak berhubungan intim dengan saya, berhubungan suami istri. Dan semenjak kami datang kepadanya, bayangkan semenjak nikah nih, gak disentuh istrinya. Semenjak nikah. Hadirin Allah muliakan. Falamma tala dhalika alaih, dhakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Takala hal itu berlangsung lama, ayahku melaporkan hal itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak langsung dilaporkan. Nanti mungkin minggu depan dicek lagi. Minggu depannya mungkin ya, minggu depan dicek lagi. Durasinya enggak disebutkan, tapi dicek, ditanyain gimana sekarang? Gimana? Masih sama gitu loh. Suami yang baik, suami yang hebat, cuman enggak tidur di samping saya. Hanya saja enggak menyentuh saya. Terus demikian sampai berlangsung lama. Dan begitulah Abdullah bin Amr bin As, enggak disentuh istrinya. Lalu dilaporkanlah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya sampaikan ke Nabi. Jadi budaya lapor-melapor dalam rangka mencari kebenaran itu biasa di tengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa. Dan kita lihat Abdullah gak baper, gak marah sama ayahnya. Kenapa sih ya masalah gini aja disampaikan ke Nabi? Ayah dewasa dong, gak bilang begitu. Karena memang mereka tuh cari kebenaran. Apalagi ada Nabi SAW di tengah-tengah mereka, dimanfaatin. Jadi sang ayah gak malu untuk menceritakan masalah rumah tangga anak dan mantunya. Sang anak gak merasa dijeblosin, gak merasa diadukan, gak merasa dipermalukan, gak merasa dijatuhkan. Karena sekali lagi mereka semua mencari kebenaran. Lalu ketika itu disampaikan, apa respon Nabi SAW? Alkini bihi. Nabi SAW mengatakan, pertemukan aku dengannya. Lihat, Nabi SAW walaupun mendengar itu dari ayahnya langsung, gak langsung difonis sama Nabi SAW. Di cross check dulu. Sebagaimana kita sudah sampaikan, tabayun, cross check, ketemu gitu loh. Pertemukan aku deh gitu loh, dengan Abdullah. Karena bisa jadi itu bukan fakta, tapi itu asumsi. Kan begitu. Untuk bisa tahu itu fakta atau asumsi apa sih? Ya tanya langsung ke orangnya. Untuk menentukan itu hoax atau fake atau itu berita asal atau apa sih? Ya pertemukan dengan orangnya. Tanya langsung. Ini laporan dari ayah. Nabi masih minta ketemu langsung. Gimana kalau yang lapor bukan ayah? Gimana kita hanya dengar berita dari si A dan si B? Apalagi gimana kalau yang laporin memang punya sifat hasad sama orang tersebut? Punya dendam terhadap orang tersebut. Punya sejarah gak baik dengan orang tersebut. Sempat punya sengketa dengan orang tersebut. Ada perselisihan dengan orang tersebut. Lalu disampaikan, kita jangan percaya aja. Nanti kita yang nyesel. Masih ingat kan surat Al-Hujurat? In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ini ayat sudah berapa kali kita sampaikan. Jadi jangan tabayun dulu, dikhawatirkan kalian tuh nuduh orang tanpa bukti. Kalian simpulkan orang salah. Kalian memvonis orang padahal dia enggak lakukan apa-apa. Nanti kalian nyesel dengan perbuatan kalian itu, nyesel. Karena kan semua dihisab pada hari kiamat. Gak gampang kehormatan seorang muslim tuh susah hadir. Makanya kan Allah mengatakan, dan kalian menuduh orang tanpa bukti, yang nyesel siapa? Kalian. Di ayat ini yang disoroti kalian. Padahal kan kalau pakai hukum dunia, pakai kacamata dunia, yang paling dirugikan siapa? Yang menuduh atau yang dituduh? Ada orang dituduh tanpa bukti. Kalau pakai hukum dunia, yang paling dirugikan itu yang menuduh atau yang dituduh? Yang dituduh. Tapi Allah mengatakan, antusibu qauman bijala, kalian menuduh tanpa bukti, lalu kalian akan nyesal. Fatusibu ala mafa'altum na'udimin. Kalian nyesal nanti. Yang nuduh yang nyesal. Yang menyimpulkan yang nyesal. Yang menjust dan memvonis orang tanpa alasan, tanpa bukti dan keliru, itu yang akan nyesal paling besar. Paling besar. Lihat Nabi kita mengajarkan itu kepada kita. Ini bapaknya langsung yang ngadu, Nabi cross check. Panggil. Kak, gimana kalau orang lain? Ini bapaknya langsung. Dan bapaknya ini sahabat. Bukan hanya sekedar orang tua yang lugu, yang polos, enggak. Amr bin As, nama besar jemaah. Dan ayahnya baik gitu, makanya menantunya diperhatiin terus, ditanya gimana kabarnya. Ini kan profil orang tua yang perhatian. Dan ingin kebaikan buat anaknya. Itu aja pas laporan cross check, udah ketemukan saya. Ini pelajaran besar. Karena sekali lagi kita hidup di dunia berita yang seliwurannya luar biasa, hadirin. Ini harus ditekankan terus. Kita hidup di dunia di era komunikasi yang luar biasa. Gitu loh. Kalau berita zaman dulu tidak ada asap kalau gak ada api, sekarang banyak asap gak ada apinya. Udah ajaib-ajaib semua. Ajaib-ajaib. Dulu kita cuma permainan dengan lisan, sekarang gambar bisa dibuat. Gambar bisa dibuat. Video bisa diatur. Semua bisa diatur sekarang. Hati-hati. Kalau kita salah, kita akan nyesal, hadirin sekalian. Kita akan nyesal. Dan kita akan transfer pahala kita ke korban tuduhan kita tersebut. atau dosanya akan ditransfer ke kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Falakituhu ba'du, kata Abdul bin Amr, akhirnya aku bertemu dengan Nabi SAW. Faqala kaifa tasum. Lalu Nabi bertanya, lihat cross check, Nabi bertanya, gimana sih kamu berpuasa wahai Abdullah? Qultu kulla yaum, aku berpuasa setiap hari. Setiap hari. Oh. Qala wa kaifa takhtim? Bagaimana kamu membaca Al-Qur'an? Per berapa waktu kamu mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim? Kata Abdullah, kula laylah. Masya Allah, asik aja ngomongnya. Puasa setiap hari, mengkhatamkan setiap malam. Ya kapan waktu tidur sama istri? Setiap hari puasa, setiap malam mengkhatamkan Al-Qur'an. Gitu, subhanallah. Mungkin kita baca Quran dari maghrib sampai subuh nggak hatam-hatam. Ini hatam. Wadzakara nahwa ma sabaq. Lalu Abdullah menyebutkan sebagaimana yang semakna dengan keterangan yang telah lalu. Wa kana yaqra'u 'ala ba'di ahli subu' alladhi yaqra'uhu ya'riduhu min an-nahar li yakuna akhaffa 'alayhi bil-lail. Hadirin Allah muliakan. Dan setelah tua, setelah itu beliau membacakan kepada sebagian keluarganya sepertujuh bacaan yang akan dia baca. Dan dia membacanya di siang hari agar di malam hari lebih ringan baginya. Jadi akhirnya ketika beliau sudah berumur, beliau sedikit merubah, dicicil gitu loh. Dan jika dia ingin menyimpan kekuatan atau butuh kekuatan, butuh energi gitu ya, butuh energi, beliau akan berbuka di beberapa hari. Beliau akan berbuka di beberapa hari. Tapi beliau langsung berpuasa sesuai hari yang beliau berbuka, karena beliau gak suka meninggalkan sesuatu yang sudah dia lakukan secara konsisten pada saat Nabi SAW hidup. Itulah. Jadi lihat para sahabat, itu poinnya. Jadi salah satu maknanya, kenapa sih beliau tetap menjaga apa namanya di masa tua? Kan kita katakan biar kurvanya tetap bagus, dan penekanannya biar kurva di saat Nabi hidup dengan Nabi sudah wafat itu nggak berubah, kalau bisa naik nggak turun gitu. Jadi beliau nggak ingin kalau begitu atau beliau nggak ingin setelah Nabi wafat beliau mengalami penurunan. Jadi beliau jaga terus. Akhirnya demikian. Nah, hal-hal ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tinggal pelajaran yang kita bisa petik dari apa? Dari hadis riwayat ini, yang pertama, hendaknya orang tua memantau rumah tangga anaknya. Tapi bukan mencampuri, mantau aja. Ini kan enggak mencampuri. Makanya diangkatnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipantau, diperhatikan lah gitu. Nah, kita kan sekarang seringkali ngikutin budaya luar, yang udah kalau udah nikah udah masing-masing. Enggak. Budaya kita atau budaya Islam itu orang tua ikut mensupport. Ikut mensupport. Ikut kasih perhatian, bukan dilepas gitu aja. Kecuali kalau ada edukasi, mungkin biar anaknya dewasa mandiri udah dibiarin aja. Tapi dipantau dari jauh gitu, dilihat. Lihat ayahnya selalu datang nanya menantu gimana, aman gak gitu loh. Rumah tangga kalian gimana, baik? Gitu. Itu apa namanya? Konsep kita. Dan ini akhlaknya para nabi, hadirin. Masih ingat Nabi SAW membangunkan Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib tidur di masjid karena ada sesuatu dengan Fatimah. Lalu Nabi katakan, "Kum ya Abu Turab." Ayo bangun wahai Abu Turab. Makanya Ali bin Abi Thalib bangga banget dengan kun ya Abu Turab. Karena itu langsung disampaikan Nabi SAW. Gitu. Tapi Nabi gak mencampuri, gak sok ini. Lo ngapain anak gue? Gak gitu Nabi SAW. Tapi kasih perhatian. Dan masih ingat gak ketika Nabi Ibrahim AS datang ke rumah Ismail. Ismail AS gak ada, terus tanya istrinya. Itu perhatian. Orang tua tuh hendaknya perhatian terhadap rumah tangga anaknya. Karena gak bisa dipisahkan. Nanti kalau, jangan sampai miss gitu loh. Kita gak perhatian, anak kita gak bisa menyelesaikan mas rumah tangganya. Begitu di apa udah talak tiga, semua bingung. Udah. Ya udah talak tiga, gimana lagi? Mau di ini susah, harus nikah dulu. Lalu cerai tanpa ada skenario. Dan yang hancur siapa? Anaknya bisa hancur. Terus cucunya bisa hancur. Dan ini kan aset. Yang diandalkan orang tua itu apa sih? Kan doa anak yang soleh. Doa cucu yang soleh. Dan soleha. Nah kalau rumah tangga anaknya berantakan, cucunya terancam dia kesolehannya. Cucunya terancam. Jadi sebelum itu terjadi dan untuk memastikan, tanyalah gitu, orangnya gimana. Terus kasih perhatian, tapi tetap elegan. Dan kalau perlu kasih nasihat, kasih nasihat. Karena memang fungsi orang tua untuk membimbing dan mendidik, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Seperti 10 malam terakhir ini, Nabi SAW kan masih membangunkan Ali dan Fatimah. Dijaga tuh rumah tangga anaknya kan dijaga. Suruh hidupkan 10 malam terakhir. Cari Lailatul Qadar. Padahal suami istri. Karena itu tadi, itu kebutuhan orang tua. Kan harusnya setiap orang tua harus berpikir, kalau saya meninggal nanti, siapa yang doain saya? Mengandalkan teman-temannya. Aduh, berat ya. Teman-teman kita doain kita tiap malam. Ngandalkan sahabat-sahabat kita, berat. Kita gak usah ngeliat orang, kita nih. Kita punya sahabat gak? Siapa yang diantara kita doain sahabat kita tiap malam? Gak ada. Kalau ada satu dua orang. Paling satu dua orang. Tapi anak kita yang soleh akan doakan kita setiap malam. Makanya kawal. Karena kalau rumah tangga mereka berantakan, wah, pecah konsentrasi. Kalau larinya ke agama, kalau larinya ke yang aneh, itu penting. Dan yang kedua, dan ini penting, lihat bagaimana akhlak istri yang salehah, hadirin. Jadi kalau tadi lihat dari sisi orang tua, sekarang akhlak istri yang salehah. Kata para ulama, riwayat ini menunjukkan bahwa kita diajarkan bagaimana istri yang soleh itu berbicara, bersikap. Lihat bagaimana istri yang soleh itu menceritakan suaminya. Jadi istri yang soleh menceritakan suaminya. Ngegibahin. Mari kita lihat. Gimana cara istri yang soleh menceritakan suaminya. Istri yang soleh itu mengatakan, ni'mar rajulu min rajulin lam yata'lana firasyan wa lam yufattish lana kanafa. Itu sebaik-baik suami. Lihat, dipuji suaminya. Suaminya dikatakan sebaik-baik suami. Padahal kata para ulama, suaminya ini itu tidak memberikan haknya. Suaminya ini gak memberikan haknya, tapi tetap dipuji. Jadi Abdullah memang luar biasa, tapi pada fase itu harus diakui beliau tidak memberikan hak istrinya. Walaupun bukan karena jahat, bukan karena gak punya akhlak, gak punya adab, enggak. Tapi beliau fokus ibadah. Tapi konsekuensinya hak istri gak dikasih. Betul istrinya cerita, yang pada intinya saya gak disentuh, tapi lihat bagaimana cara ceritanya gitu. Yang pertama dipuji dulu suaminya, ini sebaik-baik suami. Yang kedua, cara penyampaiannya elegan. Beliau tidak tidur di kasur kami dan tidak membuka penutup kami. Bahasanya, makanya hadir, kalau kita lihat bagaimana bahasa di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang hubungan suami istri, hubungan intim, itu bahasa elegan sekali. Lihat bahasa beliau, suamiku itu tidak pernah membuka penutup kami. Bahasanya bukan saya, kami. Itu lebih terhormat daripada bicara saya. Gak pernah buka penutup saya dengan tidak pernah membuka penutup kami, lebih elegan mana? Kami, jelas. Dan bahasanya penutup kami. Sangat-sangat terhormat bahasanya. Makanya wanita ini wanita mulia. Tahu cara bicara. Tapi dia tetap jaga. Tapi walaupun demikian, suamiku ini Masya Allah luar biasa. Cuman saya gak disentuh aja. Gitu aja kok. Jadi gak kesempatan. Mertua gue datang nih, gue curhat semua. Itu anak papa. Ya Allah, papa. Masa aku gak disentuh, pak? Coba mikir, pak, mikir. Kan gak begitu. Gak begitu. Ini pada kesempatan mertuanya. Dan mertuanya baik banget. Sebagian istri akan cari dukungan dari mertuanya. Akan bangun kekuatan dan kubu. Karena susah kan. Nyerang suami langsung susah. Mertua paling cocok udah. Apalagi dalam Islam kan anak laki-laki harus taat sama orang tuanya. Oh, ini kesempatan provokasi mertua. Tapi gak digunakan. Lihat, istri soleha. Enggak. Dijaga suaminya. Kehormatan suaminya dijaga. Lisannya paling anti menjelaskan hal yang negatif tentang suaminya. Kecuali ke pihak khusus. Kalau sekarang misalnya kecuali ke ahli ilmu untuk menjelaskan misalnya masalah, cari solusi, bukan curhat. Kalau curhat enggak. Kalau hanya sebatas curhat, dia enggak akan buka. Masya Allah, baik. Tapi kalau dia butuh masukan, mau enggak mau dia buka. Jadi hadirin Allah muliakan, ini istri yang soleha. Dan ibu harus dengar nih. Kita jangan pernah membicarakan hal buruk tentang suami kita. Walaupun suami kita tidak menunaikan hak kita. Gak usah khawatir, nanti Allah kasih. Asal kita sabar. Allah kasih. Tu'adunal haqqal ladhi alaikum wa tus'alunallah alladhi lakum. Itu kan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tunaikan hak setiap orang dan kalian minta hak kalian kepada Allah. Dan jangan buat mertua kita gak suka sama suami kita. Jangan sampai buat orang tua sama anak ribut. Jangan, gak bagus. Kita muliakan. Dan inilah yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu dalam hadis Bukhari, itu berkunjung ke rumah Ismail. Lalu Ismail lagi gak ada. Nabi Ibrahim tanya kepada istrinya, gimana kehidupan kalian? Lalu kata istrinya, nahnu bishar, nahnu fidhiq wa shiddah wa syakat ilaih. Oh, kita nih kondisinya buruk, kondisinya sempit, kondisinya susah. Lalu ini wanita curhat sama Nabi Ibrahim. Padahal wanita gak tahu siapa nih orang. Dia gak tahu ini mertuanya nih, ini Nabi, gak tahu. Lalu akhirnya Nabi Ibrahim tidak bersama, فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ فَقْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقُولِ لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ. Kalau suami mau pulang, kirim tolong kirim salamku kepada dia dan sampaikan ke dia, tolong ganti palang pintumu. Maka ketika ketika Ismail datang, disampaikan sama istrinya, tadi ada laki-laki tua tentu saja mungkin ada yang disensor ya, jarang ada wanita, ya aku ceritain aja aib-aib kamu gitu mas, enggak kan disensor, tadi ada wanita, terus dikirim salam dan katanya suruh ganti palang pintu. Lalu apa kata Nabi Ismail? Dzaka abi, itu ayahku, dan beliau perintahkan aku untuk menceraikanmu. Lihat, istri yang gak jaga lisan, hati-hati. Istri yang gak jaga lisan, apalagi kalau udah sampai ngomongin suami, di belakang suami bicarakan suami yang gak bagus, bahaya ini. Fatallaqaha fatazawwaja ukhra. Lalu Nabi Ismail menceraikan, karena ini perintah dari ayah. Oh, berarti kalau ayah aku menyuruh aku menceraikan istri, aku taat Pak Ustaz. Kata para ulama, kalau ayah Anda seperti Nabi Ibrahim, ya taat gitu loh. Kalau seperti Nabi Ibrahim yang pandangannya tajam, mempertimbangkan maslahat mudarat, ngerti kehidupan. Tapi kalau enggak, jangan. Lalu menikah lagi. Faja Ibrahim ba'da dzalika falam yajidhu. Lalu Nabi Ibrahim kunjungan lagi dan lagi-lagi enggak ketemu anaknya. Yang ada istrinya aja, tapi si yang kedua nih. Fadakhala 'ala imra'ati. Lalu masuk, lalu bertanya. Kaifa antum? Gimana kehidupan kalian? Lalu kata istrinya, nahnu bi khairin wasa'ah. Alhamdulillah, kita ini baik, banyak lapangan dari Allah. Padahal secara garis besar sama aja antara kondisi yang sebelumnya sekarang. Wa athnat 'ala Allah, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Lalu ma ta'amukum? Qalat lahum. Apa makanan kalian? Daging. Fama syarabukum? Air. Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Semoga Allah berkahi makananmu itu, daging dan air. Kalau suamimu datang, sampaikan salam kepada dia dan sampaikan dia tolong jaga palang pintunya. Akhirnya pas suaminya datang, sampaikan kata Ismail itu ayahku. Dan kata ayahku, pesan ayahku, tolong pertahankan kamu sebagai istriku. Masya Allah, karena lisan akhlak. Jadi ceritakanlah suami kita yang baik-baik, nah insya Allah kita dapat keberkahannya. Dan ceritakan, jangan lihat-lihat orang. Oh, ini pembisik temanku, pembisik suamiku yang baik-baik. Kalau ini gengku, aku buka umbar di sini. Ini istri nggak kenal Nabi Ibrahim, nggak kenal Nabi Ibrahim, tapi tetap bicara yang baik-baik, bicara yang baik-baik. Jadi istri yang soleha adalah istri yang menjaga lisan, menjaga tutur kata, dan hanya bicara yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Kalau kita nggak boleh bicarakan teman yang buruk-buruk, apalagi bicarakan suami yang buruk-buruk. Dan ingat, dalam case ini sang istri menjaga lisannya padahal suaminya tidak menunaikan beberapa haknya. Dan ini hak asasi loh. Nafkah batin itu kan hak asasi. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.